lagi bersama Penata. Revo, Revo, yeah, asik, sici, lolo, babat, laras. Aku memang asli anak jalan. Aku besar hidup di terminal, tapi aku ini bukanlah preman, preman. Oh yeah, come on. Aku bukan seorang begundal. Aku hanya seorang pengamen. Janganlah kau sebut diriku Rewo, Rewo. Rewo, Rewo, Rai. Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diriku ini bukanlah tipe orang pengangguran. Suka menyanyi, menghibur anda di tempat hajatan, dan berjoget cari sawera. Rewo, Rewo, Rewo, Rewo, Rewo. Bukan preman, bukan seniman kampungan. Rewo, Rewo, Rewo, Rewo, Rewo. Cinta damai tanpa melihat batasan. Ooh yeah. Tanpa melihat batasan. Ooh yeah.